الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم فليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وقوله الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته أصابه أو أصابهم؟ أصابه أصابهم enggak ada memang. Nah, terus wafassara biingkaril hikmati wafassara biingkaril hikmati wa ingkarul qadari ingkaro ayyatimma amru rasulihi wa ayyuzhirahu Allahu ala dini kullihi wa hadha huwa dhannu sawi alladhi dhannu munafiquna wal musyrikuna fi suratil fathi fa inna ma kana hadha dhannu as-sawi dhannu sawi li annahu dhannu ghairu dhannahu li annahu dhannu ghairu ma yaliku bihi ghairi li annahu dhannu ghairi mudafun ilaih dhanni ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiqi faman dhanna annahu yudhilu al-batila ala al-haqqi idalatan mustaqirratan wa yadmahillu ma'aha al-haqqu aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna li hikmatin balighatin yastahiqqu alaiha alhamdu bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarratatin fadhalika dhanna alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nari wa aktharun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sawi fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allaha wa asma'ahu wa sifatahu wa mujiba hikmatihi wa sifatihi. Enggak atau ke asma ya? Nah, justru situ. Wa sifatihi. Nah, jamak muannats salim mansub dengan apa? Kasroh. Wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Falyatan al-labibu an-nasihu li nafsihi bihadha wal yatub ila Allahi wal yastaghfirhu min dhanni bi rabbihi dhanna sawi walau man fattashta li ru'yati la ra'aita indahu ta'annutan ala al-qadari wa malamatan lahu fa annahu kana yanbaghi ay yakuna kadha wa kadha famustaqilun, famustaqirun, famustaksirun. Oh iya. Famustaqilun, famustaksirun. Apa nih? Wafattish. Wafattish nafsaka. Hal antum salimun? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri syai' qul innal amra kullahu lillah. Ini dulu ya. Ya, mereka bab firman Allah ta'ala, mereka berprasangka yang enggak benar terhadap Allah dengan prasangka jahiliyah. Yaqulun, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Hal lana minal amri min syai'. Ya. Apakah ada bagi kita hak turut campur dalam urusan ini? Qul, katakanlah wahai Nabi pada mereka, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya perkara ini semuanya adalah urusan Allah, di tangan Allah, milik Allah. Nah, baik. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan di ayat yang pertama, fusiraha dzannu dzan seperti ini ditafsirkan berprasangka buruk kepada Allah, biannahu subhanallah yansuru rasulah. Bahwa Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amarahu sayat mahillu. Ya. Dan bahwasanya ya. Amarahu amrahu annahu amrahu wa anna amrahu, bahwasanya perkara ini akan lenyap, akan hilang. Ya. Ini di kalangan murjibun, untuk orang-orang munafik yang mengebosi di hati Rasulullah SAW. Ya. Nah ini. Irja dan takdir seperti ini berat. Bisa digolongkan kepada munafik dengan mengatakan musuh kuat, kita lemah. Melemahkan semangat kaum muslimin itu termasuk golongan. Ya. Pengebos, kata Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim itu al-minhaj. Ya boleh seperti itu. Kalau sudah terjadi peperangan, kita diserang musuh, ya berangkat. Maka kata para fuqaha, lawan. Walau bil asa, walau bil hijarah, walaupun dengan batu, dengan kayu. Ya boleh ketika diserang musuh. Musuh kuat, ya gimana? Kita wajib jihad. Ya? Kita wajib jihad. Musuh nyerang. Kita wajib jihad. Ya lawan dengan apa? Walaupun dengan batu, walaupun dengan kayu. Gak ada mustahil. Dulu di perang Badar juga musuh lebih banyak. Menang. Di perang Mu'tah ratusan ribu musuh. Jumlah sahabat berapa pas berapa. Memang banyak yang gugur, tapi kan enggak kalah. Walau enggak menang juga, serilah. Ya. Enggak boleh untuk mengendorkan semangat. Ya. Makanya enggak boleh kita berada di kalangan murjibun. Khadilah. Pengembos. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau Majmu' Fatawa, sebenarnya aslinya menjadi salah jihadiyah. Ketika kaum muslimin diserang oleh Tatar Mongolia tahun 699 Hijriah di Halab, kota Aleppo, ya, banyak yang mundur untuk melawan Tatar. Ibnu Taimiyah berkhutbah menyemangati. Kata Ibnu Taimiyah, saya terkenal nih, saya aja enggak apa. Fal yanzur ar-rajul ayakun min at-taif al-mansur am min al-mukhalif aw min al-khadila fama baqiya ismun rabi'un. Kata dia. Maka seorang muslim dia harus melihat posisi dia ada di mana. Apakah dia di Taif al-Mansur bergabung dengan pasukan mujahidin penghalau musuh? Aw min al-mukhalif, atau memang dia enggak ikut tapi dia menyelisih musuh. Dia mendoakan kebaikan, kemenangan untuk kaum muslim. Atau minal khadilah, pengembos. Di zaman Tatar ganas, itu Mongol ganas. Pembawa kiat Ismun Rabi. Tidak ada lagi jenis yang keempat. Melainkan dia berada di pihak musuh dia. Gitu. Musuh nyerang. Gitu. Udah, kita tidak boleh kembos. ya, apalagi dengan ya prasangka-prasangka jahiliyah. Ya, bahwasanya Allah enggak akan menolong jahiliyah. Nah, maka itu Kitab Ibnu Qayyim mengatakan ya, ayat ini dicatat. Wafu siroma asamahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatih. Dan ditafsirkan juga, ya, bahwa apa yang menimpa beliau, menimpa Nabi berupa kekalahan di Uhud, ini kan munafik, apa orang musyrik itu menyerang kepada ini, sampai perang itu di Uhud, Uhud itu dekat Madinah, ya, orang musyrikin Arab itu datang dari Mekah ke Madinah, hampir tembus gerbang Madinah, perangnya di mana? Di Uhud, mereka menyerang. Tapi ni lah, saya dan waktu itu memang kalah. Ya takdir Allah. Ya, munafik itu puasin. Oh kan, mau bilang juga apa? Oh kan, ya kul. Allah dan Nabi Muhammad SAW katanya, oh andai kan kita urusan kita punya andil dalam urusan tinggal pendapat. Baik. Wafasar bi ingkari al hikmati wa ingkari pada. Para ulama juga mentafsirkan ayat ini dzan al jahiliyah, yaitu dengan mengingkari hikmah dari Allah berupa kekalahan takdir dan hikmah takdir, dan juga mengingkari takdir. Wa ingkari ayatim ma amru rasulih, ya, dan mengingkari ini bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan. Ya, wa ayyudhirahu Allahu 'ala ad-dini kulli. Dan mengingkari juga bahwa Allah akan memenangkan agama Rasul tadi di atas agama keseluruhan. Wa hadha huwa dhannu as-sawu. Inilah dugaan buruk alladzi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun di surah Al-Fatihah. Ya. Inilah prasangka buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan musyrikin yang terdapat di surah Al-Fatihah. Wa inna ma kana dhanna as-sawi, wa inna ma kana hadza dhanna sawi, dan dugaan ini adalah dugaan yang buruk, prasangka jahiliyah, di annahu dhannu ghairi ma yaliku bi subhanahu, karena ini berarti adalah menduga-duga berprasangka terhadap hal yang enggak layak atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yaliku bi hikmati wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Ya, dan juga mengingkari ada hikmah yang besar, apa namanya, dan juga mengingkari dugaan yang enggak layak akan hikmah Allah, pujian Allah, dan janji Allah yang jujur. Pemandangan annahu yudila al-batila alal haq idalatan mustaqirratan yatma'ilu ma'a al-haq. Ya. Pemandangan annahu yudilu al-batila. Maka barang siapa yang berprasangka buruk bahwasanya Allah akan memenangkan kebatilan alal haq di atas kebenaran, idalatan mustaqirratan, ya, atau dia mengingkari ini bahwa segala yang terjadi ini dengan qada dan takdir Allah, yadmahidu ma'al haq, bahwa al haq akan lenyap, angkara ayakuna majara biqadari wa qadari, atau dia mengingkari apa yang terjadi dengan qada dan takdir dari Allah. Au angkara ayakuna qaddarahu Allahu li hikmatin balighatin, atau dia mengingkari bahwasanya ini adalah Allah telah takdirkan dengan hikmah yang tinggi. Yastahiqu 'alaiha alhamda, yang Allah berhak mendapat pujian dengan takdir ini walaupun kalah. Kaum muslimin. Au angkara ay benar tadi. Bal sama nadzari kalimat syiatillahi mujarradatin. Bahkan dia menyangka bahwasanya ini hanya kehendak Allah semata. Ya, fadzalika dzannul ladzina kafaru, maka itulah dugaan orang-orang kafir, fawailul ladzina kafaru. Maka celakalah orang-orang kafir yang mendapatkan. Wa aktsarun nasi yadunnuna billahi dzanna sawi bima yaqtassu bihi. Kebanyakan orang melakukan prasangka buruk terhadap Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka aja, diri mereka sendiri. Ya, yaf'aluhu bi ghairihim. Ya. Ya, atau yang mereka lakukan yang berkaitan dengan orang lain. Wala yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatih. Ya. Dan tidak ada yang selamat dari hal ini. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang-orang yang mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa mujiba hikmati wa hamdih. Dan yang dia mengetahui mujib, ya, konsekuensi dari hikmah dan pujian bagi Allah. Oh, dia sadiq dan janji Allah yang maha besar. Benar. Wal ya'tani al-labib. Maka orang yang labib, yang punya lub, yang punya yang berakal, dia tentu ya'tani, dia akan, dia mesti memperhatikan. Lamnya lam amr. Wal ya'tani. Maka orang yang cerdas, yang berakal, dia mesti memperhatikan an-nasih. Orang yang cerdas, yang nasih, ya, yang memberikan nasihat, maksudnya di sini nasih yang tulus, yang mukhlis, ya, di nafsi. Waliyatub ilallah, dia mesti taubat pada Allah. Waliyastagfirhu min dhammihi bi rabbih. Dia mesti bertaubat pada Allah, beristighfar kepadanya akan atas dugaan dia kepada Rabbnya. Dhanna sawu, dengan dugaan yang buruk. Ya. Walau fatashta, walau fatashta, man fatashta. Ya. Apabila anda selidiki, anda cross-check, siapapun yang orang yang anda cross-check, la ra'aita indah muta'an bukan ala lepada. Tentu anda akan mendapati bahwa orang tersebut punya sikap ta'anud, punya sikap menyangkal terhadap takdir, wa malamatan celaan terhadap takdir, wa annahu kana yanbaghi ayyakuna kada wa kada. Tentu dia akan mengatakan harusnya begini begitu. Fa mustaqillun mustaksirun. Ya. Baik. Maka sedikit atau banyak pasti ada. Fattis. Nah, coba proseknya dilihat di sini. Hal anda salib, apakah anda selamat dari kayak begitu? Kita kan juga begitu, ya kan? Seandainya ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak baik buat kita, kita akan berat. Kalau kita beriman tetap dia belajar, memang layak loh. Tapi ketika kita demikian, ya, kita sadari kembali di takdir dari Allah. Mana? Wa in tanju minha, ya, tanju min di adimatin. Jika anda selamat dari hal tersebut, berarti anda selamat dari suatu hal yang sangat besar, malapetaka besar. Wa illa, tapi kalau anda tidak selamat dari itu, fa innila akhawuka najiyan. Ya. Maka aku kira anda tidak akan selamat. Nah, baik, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Syarhun qawluhu babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhunnal jahiliyyah yaquluna hallana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Hadhil ayatu dhakaraha Allahu ta'ala fi siyaqi qawlihi fi dhikri waq'ati Uhudin thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatan minkum, yakni ahlul imani wassabati, ahlal imani wassabati wattawakkuli as-sadiqi wahumul jazimuna bi anna Allah ta'ala yansuru rasulahu sallallahu alaihi wasallama wa yanjuzu lahu ma'mulahu. Walihada qala wayunjizu lahu ma'mulahu. Walihada qala wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, yakni la yakhshahumun nu'asu minal qalaqi wal jaza'i wal khawfi yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah kama qala ta'ala bal dhonantum allai yang qalibar rusula rasula wal bal dhonantum allai yang qalibar ar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Wa hakadha haula'i i'taqadu annal musyrikina lamma dhaharu tilka sa'ata dhannu annaha al-faisalatu wa annal islama qad bada wa ahlahu. Wa hadha sya'nu ahluhu. Wa hadha sya'nu ahli raibi wasyakki. Idza hasala amrun minal umuri al-fadhi'ati tahsulu lahum hadzal umuru hadhil umuru an-nashi'atu asy-syani'atu. Ali bin Juraijin qala qila li Abdullah bin Ubay qutila banu al-Khazraji al-yauma qala wa hal lana minal amri min syai. Qala ta'ala yamununa billahi ghayra haqqi dhanna jahiliyya yaquluna hal lana minal amri min syai qul innal amra kullahu lillahi yang tadi. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan ya di syarah hadhihi al-ayatu ayat ini zakarahu Allah Ta'ala, Allah menyebutkan di siap di kaulih ya, dalam siap dalam redaksi firman-Nya Allah Ta'ala fidhikri waqati Uhud, ketika menyebutkan perang Uhud, kejadian Uhud. Suma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaksya ta'ifatan yukum. Kemudian setelah kalian ya berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian amanah dan rasa aman berupa nuhasa, rasa ngantuk yang saya meliputi ya ta'ifatan itu seluruh kelompok dari kami ya, yakni ahlul iman, itu orang-orang yang beriman ya, wasabat orang-orang yang kokoh keimanan, wa tawakkul as-sadiq orang-orang yang tawakal benar kita tawakal, wa huwa al-jazimu wa hum al-jazimu ya, biar Allah Ta'ala yang suruh rasulah, mereka adalah orang-orang yang ya memastikan meyakini bahwa Allah Ta'ala akan menolong rasul wa yunjizu lahu ma'muna ya, dan memenuhi segala makmum aman harapan. Oleh ada qal oleh karena itu Allah berfirman wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, sedangkan golongan yang lain oleh itu musyrikin telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri ya, yakni la yakhshahumun nu'as ya, yaitu rasa ngantuk tidak menghinggapi mereka, mereka akhirnya tidak bisa tidur. Kenapa? Minal kolak, karena kolak resah, gundah, wajazah, gelisah, cemas, wal khauf takut. Ya dulu Nabi Allah yang khairul haq itu yang jahili. Akhirnya mereka menduga ya, dengan dugaan kepada Allah dengan dugaan buruk yang enggak benar, dengan seperti dugaan orang-orang jahili. Balanantum la yang qaliba ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim ya abadan wa zuyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawi wa kuntum qauman bura. Maka tetapi kalian menyangka bahwa rasul dan orang beriman tidak sekali-kali akan kembali pada keluarga mereka selama-lamanya ya, dan setan wa zuyina dan diperindah oleh setan untuk kalian ya, bahwa kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka tersebut, dan kalian telah menyangka dengan sangka yang buruk ya, walaupun untuk kaum mengpura, padahal kalian adalah kaum yang binasa. Nah, wahai kata haula, demikianlah mereka itu munafik. Ya taqad anna musyrikin, mereka meyakini bahwasanya orang-orang musyrik Ya, lama dhaharu tilka sa'ada, ketika mereka menang pada saat tersebut, dhannu annaha al-fasilah. Maka mereka menyangka bahwa kejadian ini adalah fasilah, pamungkas. Ya, oh ini dia penutup ini. Pemisah berarti dia kelar Islam. Wanal Islam qad bada. Ya, bahwasanya Islam itu akan binasa. Ya. Wa ahlu. Boleh wa ahlahu wa ahlu. Ya. Nah ini diantara kaedah atau ya. Diantara kaedah begitu. Kalau misalkan wa anal Islam wa ahlahu baru. Tapi kalau di pasal wa anal Islam qad bada wa ahlu. Wahada sya'nu ahli bait. Inilah kondisi orang-orang yang bimbang, wasyak, yang ragu. Idza hasala amrun minal umur al-fadhi'ah. Ya, apabila mereka mendapati kejadian yang fadhi'ah yang menakutkan, fahsulullah mandir umur. Maka akan didapati dari mereka kayak begitu urusan kayak begitu. Asyaiyah yang buruk seperti itu. Ya, Ibn Juraij. Dari Ibn Juraij, kila beliau mengatakan Abdullah bin Abi Ubaid. Abdullah bin Ubay apa? Abdullah bin Ubay pernah ditanya. Ya, kutila Banu Khadrat al-yum. Banu Khadrat hari ini telah disulit. Qala wa halana min al-amri minal amri syaih. Apakah ada bagi kita sesuatu yang campur dalam urusan ini? Nah, ini gembong pun apa? Tai. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qala al-alamatu ibnu al-qayyimi rahimahullah ta'ala fi kalam fil kalami ala ma tadammanathu waqa'atuhu Uhudin. Waqad fussira hadha dhannu alladhi la yaliku billahi subhanahu wa ta'ala bi annahu la yansuru rasulallahi rasulahu wa anna amrahu sayadmahilu wa annahu yuslimuhu lil qatli wa fussira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun biqada'illahi wa qadarihi wa la hikmatun lahu fihi fa fussira bi inkari al hikmati wa inkarul wa inkari al qadari wa inkari ayyatimma amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yadharuhu ala dini kullihi wa yudhiruhu ala dini kullihi matum ya wa yudhiruhu la hikmata isim la la hikmata la hukti bukan la hikmata la hikmata ya wa yudhiru wa yudhiruhu 'ala ad-din kullihi hadha huwa dhannu as-sawi alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil fath haythu yaqulu wa yu'adhdhibu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati allanina billahi dhanna as-sawi 'alayhim da'iratus sawi وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَإِنَّ مَكَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ وَظَنَّ الْجَاهِلِ إِنَّ مَكَانَ هَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ boleh ظَنَّ السَّوْءِ karena huwanya itu dhamir fasal. Itu bagus begitu. وَظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْلِ الْجَهْلِ wa dhanna ghayra al-haqqi li annahu dhannu ghayri ma yaliku bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa datahu al-mubar wa datihi al-mubarra'ati min kulli aibin wa sawin wa khilafu ma yaliku wa su'in wa khilafu ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa tafarradahu wa tafarrudihi bil ilahiyati wa ma yaliku bi wa'dihi as-sadiqu arsyadiki ya matuk kama na'at dari wa'di wa ma yaliku biwa'dihi as-sadiqi alladhi la yukhlifuhu wa bikalimatihi allati sabaqat lirusulihi annahu yansuruhum wa la yadkhuluhum wa li jundihi bi annahum humul ghalibun faman dhanna bihi annahu la yansuru rasulahu wala yuayyiduhu wa yuayyidu hizbahu wa yu'lihim wa yudhiruhum bi'a'daihim wa yudhiruhum wa anna la yansuru dinahum wa kitabahu dinahu wa kitabahu wa annahu yudilu syirka ala tauhidi wal batili ala al haqqi idalatan mustaqirratan yad mahillu ma'ahu ma'aha at tauhidu wal haqqu id mihlalan la yakumu ba'dahu abadan wa qad dhanna bihi as-sau'u ya wa nasabahu ila khilafi ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa sifatihi wa nu'utihi fa inna hamdahu wa izzatahu wa hikmatahu wa ilahiyatahu ta'ba dhalik wa ta'ba ay yudalla wa ta'ba ay yudilla isbahu wa jundahu wa antakuna an-nusratu al-mustaqirratu wa dhafaru ada'imu li'a'da'ihi al-musyrikina bihi al-'adilina bihi faman dhanna bihi dhalik fama 'arafahu wala 'arafa asma'ahu wala 'arafa sifatahu wa kamal wala 'arafa sifatihi wa kamalihi ini ya aroma jamak munasalim mansub bil kasra selainnya ya mansub bil fathah jangan tertipu antum mengatakan gini ra'aitu hindan wa muslimatin apa muslimatan muslimatin muslimatin menekankan kalau ngikutin itu ra'aitu hindan wa muslimatan iya salah iya wa kadzalika man ankar udah ya kata al-alama ibnu qayyim rahimahullah taala ya fil kalam alama tadamanat ketika beliau memberi komentar tentang apa yang terjadi pada peristiwa peperangan Uhud wa qad qutila hadza dhannu billahi ya ibn billahi subhanahu prasangka yang enggak layak dari orang-orang munafik kepada Allah subhanahu wa taala ditafsirkan bahwa layak Rasulullah. Allah tidak menolong Rasulnya wa na'amruhu sayyid mahin. Bahwa perkara ini agama Rasul itu akan hilang. Jadi dia udah antum nih kalau Muhammad kalah dia udah kelar Islamnya habis ini. Ini takdir. Takdir. Ya. Maka orang-orang yang kayak gini enggak boleh ikut jihad. Enggak boleh. Jangan diajak. Kenapa? Karena kalau diajak nanti direcokin malah bikin pas semangat pasukan kendor. Ada itu tunggu banyak kan kita bakal kalah nih, kalau kita kalah binasa nih, kalau Madinah bagus. Sekarang pembos tuh, ya Kristin, ya. istirah bidan dihim anama asobahum yang yakun ikhwad la'idah. Dan kita tafsirkan juga sangka buruk mereka itu bahwasanya apa yang menimpa mereka, menimpa para sahabat di Perang Uhud itu belum tidak Allah takdirkan dengan qadar dan qadar wala hikmata lahu bih, tidak ada hikmah dari Allah di kejadian tersebut. Waktu sirah ditafsirkan juga diingkari hikmah, mereka menerapkan mengingkari hikmah Allah dengan kekalahan di Perang Uhud. Wa ingkari qadar dan mengingkari adanya takdir. Wa ingkari ayyutima amru rasulih, mengingkari bahwasanya ya boleh amroh ya bahwa Allah akan menyempurnakan agama Rasul setelah puyidhirah memenangkannya ala diri budi dari agama kesuruh wahadah wa dhanu saw alladhi dhanahu al-munafikun wal-mus'ikun di surat depan. Inilah dugaan buruk ya, yang buruk yang diduga oleh orang-orang munafik dan musyrikin di surat depan ya. Aitu qa aitul ketika mereka mengatakan uyadziban munafiqin, ketika Allah berfirman uyadziban munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adzallina billahi dzatasau, dan supaya Allah mengadzab orang munafik laki-laki dan perempuan dan musyrikin dan musyrikat, wanita yang musyrik. Kenapa? Dzannina billahi dzanna sawu, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Alaihim da'iratus sawu, ya, dan mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah memurkai mereka. Wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam, Allah melangkat mereka, mengancam mereka dengan jahannam. Saat masirah dari tersebut. Wa inna makana hadha huwa dhannu sawq. Dhannu sawq. Boleh kita baca dhanna. Huwa itu mirfa'. Adanya itu isim. Dan inilah dugaan yang buruk, dugaan orang-orang jahiliyah. Wa huwa mansubu ila ahlillah, yang dinisbatkan kepada orang yang bodoh. Dhannu ghairul haq, dengan prasangka yang tidak benar. Karena mudhannu ghairi ma yaliku bi asma'i man al-husna wa sifatihi al-ula, karena itu dugaan yang enggak layak ya akan nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang tinggi. Taibar wa dhatihi al-mubarra'ah, dan pertentangan juga dengan zat Allah al-mubarra'ah yang terlepas atau yang suci, min kulli aibin wa su'in, dari segala aib dan keburukan. Waktilah bima yaliku bihikmatih, dan ini menyelisih ke hikmah Allah. Wa hamdi pujian Allah, wa tafarudi bil ilahiyah, kebiasaan Allah dalam ilahiyah. Wa ma yaliku biwa'dihi as-sadiq, dan enggak layak dengan jadi Allah yang jujur, yang masih benar. Anda diri la yudrikuhu, ya, yang tidak pernah diingkari oleh. Wa bi kalimatihi allati sabaqat li rasulih, juga ini bertentangan dengan apa? Kalimat-kalimat Allah yang telah ditetapkan bagi para rasulnya. Apa itu? Annahu sayansuruhum, wa Allah akan menolong mereka. Wa la yaqdhuruhum wa li yudhiri bi annahum ghalibun. Jadi Allah akan memenangkan mereka, tidak membiarkan mereka kalah bagi pasukan pasukannya. Oh, mereka akan menang. Wa man dhanna bihi annahu sayansuru rasulah, maka barang siapa yang menduga bahwa Allah tidak akan memenangkan penolong Rasulnya, wala yatim ya, wala yatimmu amrah, tidak menyempurnakan, tidak menguatkan, memenangkan agamanya, wala yu'iduh, tidak mendukungnya, menguatkannya. Ya, wala yu'idu hizbah, tidak menguatkan golongannya, golongan Rasul. Wala yu'lihim, tidak meninggikan. Wala yudfiruhum bi'adaihim, ya, tidak mendukung ya, dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Wa anna lahum surudina wa kitaba, wa Allah dimenduga bahwa Allah tidak akan menolong agama dan kitabnya. Wa anna yudiru asyidka ala tawhid, dan Allah akan menjadikan kemusyrikan mengalahkan tauhid, wal batila al-haq, menyangka bahwa kebatilan akan memenangkan daripada yang hak, ridalatan mustaqiratan. Ya. Dengan kekalahan yang tetap, yang permanen, yasma'in lumaha at-tauhid, tauhid akan lenyap dengan kekalahan ini, wal haq juga al-haq juga akan lenyap, in mihlalan la yaqumu ba'dahu ahadan. Dengan kelenyapan yang tidak akan bangkit selama-lamanya, maka Tuhan Nabi Dari Tuhan Sawu yang mengasungguh dia telah berbicara kepada Allah. Wada sabau ilang ilang bimayari kubijalani wa kamari wa sifati wa nu'ati. Berarti dia juga telah menisbatkan kepada Allah hal-hal yang memiliki apa-apa yang layak bagi kemuliaan Allah, kesempurnaannya, sifat-sifatnya. Dan sama, nu'ut dan sifat itu sama. Makanya Antum ketika mengatakan ya Zainul Al-Qadim, itu bisa katakan sifat, itu bisa katakan apa? Walaupun ada perbedaan. Wa inna hamdahu wa izzatahu wa hikmatah, maka pujian Allah, kemuliaan Allah, hikmah Allah, wa ilaihi ilahiyatahu, dan sifat ketuhanan yang ada pada Allah, tak berdaya. Ya, menolak ini. Wa ta'ba ayyudillah hizbah, wa juddah, dan menolak apa namanya hizbah ya, golongannya dan pasukan. Wa antakuna an-nusrah al-mustaqirah wa antakuna an-nusrah ya, yang menjadikan nusrah yang mustaqirah yang permanen, mudzafar ad-da'im, kejayaan yang selalu yang abadi ya, ya ada ijian musyrik kepada musuh-musuh yang musyrik ya, al-adhina bih yang menyimpang dari situ. Waman lana pilih-pilih dari siapa menyerta dengan nusangka ini ya, wama arafah, berarti dia tidak mengenal wala arafanat asma, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-namanya, wala arafah sifat ii wa kamalah, dia mengenal sifat-sifat Allah dan Bismillah. Qala syarih rahimahullah. Wa kadzalika man ankara an yakuna dzalika biqada'ihi wa qadarihi fama 'arafahu wa la 'arafa rububiyyatahu wa mulkahu wa 'azamatahu. Wa kadzalika man ankara an yakuna qaddara ma qaddarahu min dzalika wa ghairahu wa ghairihi lihikmatin balighatin wa ghayatin mahmudatin yastahiqul hamdu 'alaiha. Yastahiqul hamda 'alaiha. Wa anna dhalika innama sadru an innama sadara an mashi'atin mujarradatin an hikmatin. Wa ghayatin matlubatin hiya ahabbu ilaihi min fawatiha. Wa anna tilkal asbaba al-makruhata al-muqtadiyata laha la yakhruju taqdiruha anil hikmati li'ifdaiha ila ma yuhibbu wa in kanat makruhatan lahu fama qaddaraha sudan wala sya'aha abathan wala khalaqaha batilan. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن سوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وعرف اسماءه وصفاته وعرف اسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. Dan dzalik. Maka siapa yang berprasangka demikian, ya. Bukan dari kemang angkar ayatnya dari kami pada ilmu pada pemaaf wa ma'arfa wa la arfa rubina wa mutaqwa al-mata. Dan siapa yang mengingkari bahwasanya hal tersebut berjalan berdasarkan qada dan takdir Allah, berarti dia tidak mengenal yang mengenal atau tidak mengenal rububiyahnya, kuasaannya, apa kerajaannya, dan rububiyah keagungan. Nah, dari kaman antara yakuna qaddara wa ma qaddara ma qaddarahu. Dan bagi siapa juga yang mengingkari bahwa itu adalah suatu takdir yang Allah telah tetapkan. Bidzari. Moga ini dari yang tersebut yang lain yang dihikmati balibatin karena memiliki hikmah yang tinggi. Moga yang dimahmudatin karena ada tujuan yang terpuji. Yastahidkum alhamdulillah. Alaiha ya Allah berhak untuk dipuji atasnya. Wana dalika innama sadara an masyiatin mujarradatin an hikmatin. Dan maksudnya dia menyangka hal tersebut sadara muncul karena kehendak Allah semata, yang tidak ada hikmah kecuali wa ghayatin matlumatin, dan juga tidak ada ya ghayah, tidak ada tujuan yang untuk ia hafu ilaih min fawatiha, ya. Yang itu yang apa yang paling disukai, yang itu lebih disukai daripada dia tidak mendapatkan. Wa anna tilkal asbab al-maqruhata al-muqtadiyata laha. Dan bahwasanya sampai menyangka bahwasanya itulah sebab-sebab yang tidak disukai, ya. Yang apa namanya, yang telah ditetapkan ya layak perlu ditakdir wa'an dan hikmah, ya. Yang takdir Allah ini tidak keluar dari hikmah liki da'iha ila ma'yukib buh, ya. Untuk ditunaikan, untuk dihantarkan kepada apa yang Allah cintai. Wa ingkaran makruhatallah, walaupun itu tidak disukai, pemakat darah sudah, maka Allah tidak mentakdirkan sia-sia. Ya. Jadi takdirnya tidak akan keluar dari hikmah, karena membawa kepada nanti kepada kesenangan, meskipun sebenarnya tidak disukai. Ya. Maka Allah di dalam mentakdirkan sudah, sia-sia begitu saja. Wala sya'aha abasa, dan Allah tidak menciptakannya. Dan Allah tidak menghendakinya abasan, ya, dengan abas begitu saja batil tanpa ada hikmah. Wala khalaq ma batilan, dan Allah tidak menciptakan secara batil tanpa hikmah. Dari dzannul ladina kafaru, itulah juga orang-orang kafir. Wail ladina kafaru minan nar, maka celaka orang kafir mendapatkan neraka. Wa aktsarun nasi yadzunnuna billahi ghayra al-haq, banyak orang berprasangka buruk kepada Allah dan nasau dengan prasangka yang buruk. Bima yang tasubi, padahal yang berkenan dengan mereka. Bima yang aluhu biwiri, dan berkenan dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang selain mereka. Ayah selamat tindari, kita yang selamat dari hal ini. Illa man arafullah, kecuali orang yang mengenal Allah, dengan nama-nama dan sifatnya, dan konsekuensi hikmah dan ujian kepadanya. Waman qanata, siapa yang siap putus asa dari nama Allah. Wa aisa, ya. Dan dia putus asa, dia, ya, jadi saya juga putus asa. Dari rohi, dari nama Allah, mempertahankan Nabi Idul Nasr. Jadi dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Wa mencoba sa'ali ayyuhan tiba awliya, barang siapa yang mengatakan, oh bisa-bisa aja kok Allah mengadab para walinya. Ma'aisanih mu'ikhlasin, padahal wali-wali tadi berbuat baik dalam ibadah dan ikhlas. Isawi bainahum wa baina adaihi, berarti dia telah menyamakan antara mereka wali-wali Allah dengan musuh Allah. Apa dan Nabi dan Rasul, berarti dia telah berprasangka buruk pada Allah dengan prasangka yang baik. Ha.